Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kemarin sudah kita baca hadis yang ke-395. Qala al-musannifu rahimahullah عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو موؤوك عليه قطيفة فوضع يده عليه فوجد حرارتها فوق القطيفة فقال أبو سعيد ما أسدهما كيا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام إنا كذلك يستد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر فقال يا رسول الله أي الناس أسد بلاء قال عليه الصلاة والسلام الأنبياء ثم الصالحون وقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا الإباءة يجوبها فيلبسها ويبتلى بالقمل حتى يقتله ولا أحدهم كان أسد فرحا بالبلاء min ahadikum bil ata. Berkata pengarang rahimahullahu taala, diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau pernah masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, membesuk Rasulullah yang beliau dalam keadaan demam panas yang tinggi, alaihi qatifatun, di atas tubuh beliau ada pakaian dari bahan beludru. Maka Abu Sa'id meletakkan tangannya di atas pakaian Rasulullah tersebut, dan beliau dapati panasnya itu di atas kain beludru tersebut. Berarti Rasulullah panas tinggi. Maka Abu Sa'id berkata, ma'asaddahumaka ya Rasulullah, alangkah sangat tingginya panas anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau menjawab, inna kadzalika, kita memang demikian. Cobaan akan sangat berat menimpa kita, namun akan dilipat gandakan bagi kita pahalanya. Maka Abu Sa'id bertanya, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling sangat cobaannya, ujiannya? Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam jawab, para nabi. Para nabi manusia yang paling berat cobaannya. Summas salihun, kemudian orang-orang saleh setelahnya. Dan sungguh salah seorang di antara mereka ada yang diuji dengan kepakiran hingga dia tidak mendapati kecuali selembar pakaian yang dipotong kemudian dikenakan. Dan ada yang diuji dengan al-qamal, itu kutu rambut, sampai membunuh mereka. Dan sungguh salah seorang di antara mereka itu sangat senang dengan ujian yang mereka derita daripada kesenangan salah seorang di antara kalian ketika mendapatkan karunia atau anugerah. Dalam hadis yang mulia ini disebutkan kisah Abu Sa'id Al-Khudri ketika beliau membesuk Rasulullah, menjenguk Rasulullah yang dalam keadaan sakit mau'uq, wa huwa mau'uq al-wa'aq ay al-humma. Rasulullah sakit apa, demam panas tinggi. Ketika Abu Sa'id berusaha untuk memegang badan Rasulullah yang diselimuti dengan kain beludru, Abu Sa'id mendapati rasa panasnya itu di atas kain. Berarti panas yang diderita oleh Rasulullah sangat tinggi. Sampai Abu Sa'id menyatakan, ma'asaddahu maka alangkah sangat panasnya demam anda wahai Rasulullah. Disebutkan dalam sebuah riwayat, bukan fawqal qatifah, bukan di atas selimut kain beludru, disebutkan dengan lafaz fawqal lihab. Jadi ketika Abu Sa'id menjenguk Rasulullah, Rasulullah dalam keadaan berselimut dengan sebuah kain, maka dipegang badan Rasulullah, didapati hawa panasnya itu di atas selimut yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena sampai di atas kain pun terasa, Abu Sa'id terheran-heran, ma'asaddahu maka ya Rasulullah, alangkah tingginya demam anda atau panas anda wahai Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, inna kadzalika, kita memang demikian. Yastaddu alaina albala, cobaan itu akan menimpa kita dengan berat, dengan sangat. Wa yudha'afu lana al-ajru, untuk kemudian pahala itu akan dilipat gandakan bagi kita, kata Rasulullah. Yang dimaksud dengan kami atau kita, kata ganti ini kembalinya kepada para nabi. Dari mana diketahui yang demikian itu? Ketika Abu Sa'id bertanya, siapa manusia yang paling berat ujiannya wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan al-anbiya, para nabi. Berarti yang dimaksud Rasulullah, demikian keadaan kita para nabi, ujian akan menerpa kita dengan sangat berat, untuk kemudian pahala akan dilipat gandakan bagi kita. Abu Sa'id ketika bertanya, ayun nas asaddu bala'an, manusia yang paling berat ujiannya siapa wahai Rasulullah? Di sini ada satu pelajaran yang bisa kita ambil dari pertanyaan Abu Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Di sini ada satu pelajaran perlunya bagi kita untuk mengkaji, mempelajari perkara yang kaitannya itu dengan musibah-musibah, cobaan-cobaan. Untuk kemudian kita bisa memilah ini ujian yang dengannya untuk meningkatkan keimanan kita sebagai tanda kita hamba yang diinginkan oleh Allah kebaikan pada diri kita, atau sebaliknya itu sebagai adab atau musibah bagi kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah riwayat yang sahih, "May yuridillahu bihil khaira yusib minhu." Siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka Allah akan mengujinya. Ditimbakan padanya ujian-ujian. Untuk meningkatkan keimannya. Karena semakin kuat imannya akan semakin berat cobaan dan ujiannya. Seorang muslim, seorang mukmin akan dihadapkan dengan yang demikian itu, dengan ujian-ujian, dengan cobaan-cobaan. Untuk kemudian dia akan mendapatkan kelapangan. Setelah dia mengalami kesulitan, kesusahan, keberatan dalam kehidupannya, setelah itu dia akan mendapatkan kelapangan, mendapatkan kebahagiaan. Ini keadaan seorang muslim, keadaan seorang mukmin. Beda dengan keadaan orang-orang kafir. Dia akan mendapatkan kesenangan-kesenangan dalam kehidupan dunianya, setelah itu akan mendapatkan keberatan-keberatan. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu penjara bagi hamba yang beriman, dan dia surga bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Jalla wa'ala. Karena seorang hamba mukmin, dia akan dihadapkan dengan berbagai macam ujian-ujian dalam kehidupannya, maka perlu dia untuk tafaqquh, mempelajari, mengkaji tentang perihal ujian atau cobaan, agar dia memiliki kesiapan diri untuk menghadapi setiap ujian dengan kesabaran, dengan keridhaan terhadap takdir Allah Jalla wa'az. Meskipun kita dituntunkan untuk senantiasa berdoa memohon kepada Allah agar mendapatkan afiah, keselamatan di dunia dan di akhirat, kita tidak dianjurkan untuk meminta sakit, untuk meminta bala ujian. Sebagaimana kita tidak dianjurkan untuk meminta dipertemukan dengan musuh. Namun seorang muslim, seorang mukmin, pasti dia akan dihadapkan dengan perkara-perkara ini semua, ibtila, ujian dalam kehidupannya. Maka dia harus punya kesiapan untuk menghadapinya. Harus punya uddah, bekal, kesabaran, keimanan yang kokoh. Maka ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam ditanya, siapa manusia yang paling berat ujiannya wahai Rasulullah? Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawab, al-anbiya summa salihun, para nabi kemudian orang-orang saleh. Dalam sebuah riwayat disebutkan, inna min asadin nasi bala'an al-anbiya thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sesungguhnya termasuk manusia yang paling berat cobaan hidupnya, ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang setelah mereka, kemudian orang-orang yang setelah mereka. Rasulullah alaihi salatu wassalam mencontohkan, ada di antara mereka yang diuji oleh Allah dengan kefakiran yang sangat, sampai dia tidak mendapatkan apa-apa yang dia miliki kecuali ibaah, selembar pakaian yang dipotong kemudian dibalutkan ke tubuhnya dipakai. Namun dengan ujian itu semua diterangkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, wala ahaduhum kana asadda farahan bil bala min ahadikum bil adha. Meskipun demikian, maka salah seorang di antara mereka itu justru lebih senang dengan ujian yang mereka terima dibanding dengan kesenangan salah seorang di antara kalian ketika mendapatkan anugerah, pemberian, karunia. Yang namanya bala itu hilangnya sesuatu yang disenangi seseorang dalam kehidupannya, menanggung derita kehidupan. Padahal al-mahbubat, perkara-perkara yang kita senangi dalam kehidupan kita ini dijadikan apa, fitrah pada diri seorang untuk apa, cenderung padanya, senang dengan hal itu. Yang namanya ujian atau bala, ketika hal-hal yang kita senangi itu dicabut dari kita, kemudian ditimpakan pada kita kesusahan-kesusahan, keberatan-keberatan. Maka orang ketika menyenangi atau menyukai sesuatu, dia akan disibukkan dengannya. Ketika kita senang dengan perkara duniawiyah kita, kita akan disibukkan dengannya. Ketika kita senang dengan perkara-perkara ukhrawiyah kita, kita pun akan disibukkan dengannya. Maka keadaan para nabi dan orang-orang saleh ketika mereka mendapatkan ujian bala dari Allah, justru mereka itu merasa senang dengan itu. Mereka mencapai tingkatan ar-ridho bil bala, ridho dengan ujian yang Allah timpakan pada mereka. Ini tingkatannya orang-orang khusus di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Karena perkara yang makruh, yang tidak disenangi oleh jiwa manusia, maka tabiat jiwa itu lari darinya, enggak senang, ingin jauh. Maka para nabi ketika mendapatkan ujian, cobaan dalam kehidupannya, justru mereka itu lebih senang dengan itu daripada kebahagiaan seseorang ketika mendapatkan sebuah anugerah. Kalau orang-orang biasa itu kalau mendapatkan anugerah, siapa yang enggak senang mendapatkan limpahan rezeki, mendapatkan kesembuhan dari sakit, siapa yang enggak senang? Dia akan bahagia. Maka para nabi as-salihun, tingkat kebahagiaan mereka ketika mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah mengalahkan kebahagiaan kita ketika kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini dan juga riwayat yang semisal, inna min asadin nas bala'an al-anbiya summa alladina yalunahum summa alladina yalunahum. Maka dalam hadis-hadis ini ada satu dalil yang jelas bahwasanya seorang mukmin ketika imannya itu semakin kuat, semakin kokoh, maka ujian, cobaan yang akan dia hadapi itu semakin bertambah. Semakin kokoh keimanan kita, cobaan dalam hidup kita akan semakin bertambah. Demikian sebaliknya, semakin lemah keimanan kita, ujian dan cobaan yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita akan semakin berkurang. Sehingga dalam riwayat yang telah lalu kita baca bersama, ketika seorang Arab Badui mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian bertanya pada beliau, kemudian apa, Rasulullah bertanya padanya, apakah kamu pernah terkena penyakit yang namanya umumil dam? Pernah tadi bertanya, apa itu umumil dam, wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, panas di antara kulit dan daging. Dalam sebuah riwayat, panas yang apa, menyedot daging. Orang tadi mengatakan, enggak pernah. Apakah kamu pernah terkena suda? Apa itu suda, wahai Rasulullah? Otot atau saraf di kepala yang tertekan menyebabkan rasa pusing. Kamu pernah pusing dalam kehidupanmu? Dia mengatakan tidak. Dalam sebuah riwayat Rasul mengatakan, keluarkan orang ini dariku, jauhkan orang ini dariku. Dalam satu riwayat, ketika orang ini pergi, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, siapa yang ingin melihat seorang dari calon penghuni neraka, lihatlah pada orang ini. Lihatlah orang ini. Orang yang dalam kehidupannya itu enggak merasakan cobaan. Enggak pernah pusing, enggak pernah demam, enggak pernah panas, enggak pernah sakit-sakitan. Sehat terus. Maka keadaan hamba yang beriman semakin bertambah kuat keimanannya, takwanya kepada Allah, ujiannya itu akan semakin bertambah berat. Semakin lemah keimanannya, maka ujiannya juga akan semakin berkurang. Ujian itu bermacam-macam. Ujian bisa dalam bentuk penderitaan berupa sakit. Ujian itu bisa dalam bentuk kefakiran. Orang yang tadinya memiliki kekayaan kemudian berkurang kekayaannya. Ujian bisa dalam bentuk orang itu memiliki kedudukan kemudian turun dia dari posisi dia yang tinggi. Atau terkadang dia terusir dari negerinya. Kalau dia di atas al-haq, maka itu sebagai bentuk ujian. Maka salah penilaian sebagian orang yang mereka menyangka orang yang beriman ketika terkena bala atau ujian itu sebagai dalil dia itu orang yang tidak diridhoi oleh Allah. Ini adalah prasangka yang tidak benar. Ini dalam hadis ini sebagai dalil yang jelas Rasulullah Abdul Basar Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, manusia yang paling utama, penghulunya para nabi, para rasul. Beliau menyatakan manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Bahkan Rasulullah sendiri terusir dari negerinya. Beliau disakiti, beliau diboikot, beliau mendapatkan berbagai macam ujian-ujian yang kalau ujian itu diberikan pada kita, kita tidak akan sanggup untuk menanggungnya. Maka sesungguhnya Allah ketika mencintai satu kaum, Allah akan uji mereka. Maka siapa yang ridho baginya keridhaan, siapa yang murka atas ujian Allah, baginya murka Allah jalla was. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang agung dan mulia ini. Sebenarnya ada satu faedah tentang fadlul huma, tentang keutamaan huma, dan beberapa dalil yang menjelaskan masalah ini. Seperti riwayat al-humma haddul mu'min minan nar, huma itu bahagian seseorang yang beriman dari neraka. Artinya dengan seorang itu menderita panas yang tinggi, ini akan bisa menjadi pelebur dosa-dosa dia, hingga dia nantinya bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Insya Allah akan kita sampaikan dalam pertemuan berikutnya.